Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang hadir di tempat daurah kita ini, masjid apa namanya? Masjid Osaka Ibaraki. Juga akhwat yang ada di ruangan lain dan para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik melalui radionya masing-masing di frekuensi 1476 AM atau yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, jam 10 lewat 17 menit waktu Osaka, Jepang, atau jam 8.17 menit waktu Indonesia Barat, kita berjumpa pada sesi pertama dari daurah Osaka, Jepang ini dengan membahas tentang tauhid yang lurus adalah jalan menuju surga. Ikhwani a'azanillahu wa iyyakum, banyak ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa kunci utama untuk bisa masuk surga adalah tauhid. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, adalah kuncinya masuk surga. Tanpa tauhid yang benar, mustahil seseorang bisa masuk surga, karena kalau tauhidnya tidak benar, maka berarti tauhidnya bercampur dengan sesuatu yang mengotorinya. Tapi siapa orang yang tauhidnya tidak bercampur dengan syirik, dengan kufur, maka Allah Azza wa Jalla menjamin orang tersebut dengan jaminan keamanan dari azab Allah dan jaminan hidayah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan memperoleh keamanan dan mereka juga akan memperoleh hidayah. Inilah jaminan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang tauhidnya lurus, tauhidnya tidak bercampur dengan kezaliman. Akan memperoleh dua jaminan. Jaminan yang pertama adalah ulaika lahumul amn, bagi mereka akan memperoleh keamanan. Yang dimaksud keamanan di dalam ayat ini adalah aman dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua akan memperoleh hidayah. Ketika ayat ini turun, para sahabat salah faham sehingga mereka merasakan sangat berat dengan ayat ini. Kesalahpahaman mereka adalah karena mereka memahami kezaliman dalam ayat ini dengan makna zalim biasa, baik zalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, ataupun zalim dalam arti melakukan sikap aniaya kepada pihak lainnya. Sedangkan mereka memahami setiap dosa dan kemaksiatan adalah bentuk kezaliman. Oleh karena itu, mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah? Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah zalim kepada diri sendiri? Ayyuna lam ya'mal su'an? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan satu kejelekan? Jadi mereka memahami kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kezaliman biasa. Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Mufid menjelaskan ada tiga jenis kezaliman. Kezaliman pertama adalah zulmul insan nafsahu. Seorang manusia berbuat zalim kepada diri sendiri. Berbuat zalim kepada diri sendiri maknanya tidak memberikan hak kepada dirinya sendiri. Dirinya memiliki hak untuk istirahat, untuk diberi makanan yang layak. Dirinya memiliki hak untuk diberikan umpamanya penyaluran biologis secara sah, secara syar'i dengan cara menikah dan seterusnya. Sehingga apabila seseorang tidak makan, tidak minum, dengan cara-cara tidak makan dan tidak minum yang menyimpang dari aturan syariat, atau tidak istirahat, atau malah tidak menikah, walaupun dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka berarti orang itu zalim. Seperti umpamanya tiga orang sahabat bertanya kepada para istri Nabi, bagaimana sih yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kalau malam hari dan siang hari? Dijawab, kalau malam beliau tidur, nanti sepertiga akhir malam kemudian bangun lalu sholat. Kalau siang, kadang-kadang saum, kadang-kadang tidak. Dan beliau juga kana fi mihnati ahli. Beliau selalu melayani istri-istrinya. Melihat itu atau mendengar itu, para tiga orang sahabat ini menganggap kecil dan enteng terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu seorang mengatakan, adapun saya, maka saya tidak akan tidur semalaman. Saya akan sholat terus. Yang kedua, saya akan saum terus. Tidak akan pernah tidak saum setiap hari. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikah. Semuanya dalam rangka apa? Fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika omongan tiga orang sahabat ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dipanggil. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan begini, begini, dan begini? Demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Aku orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku sholat malam, aku pun tidur. Aku saum, aku pun berbuka, dan aku menikahi beberapa wanita. Lalu di akhir hadis itu beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Berdasarkan hal itulah, maka orang tadi disalahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak diakui sebagai umatnya, padahal tiga-tiganya melakukan amalan yang disunnahkan oleh Nabi, tapi dengan kadar pelaksanaan yang berlebih dari yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba umpamanya salat malam tahajud, disunnahkan enggak? Disunnahkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih. Saum siangnya disunnahkan enggak? Disunnahkan. Nah, adapun yang ketiga tidak menikah, memang tidak disunnahkan. Tapi karena tahajudnya dan saumnya dilakukan dengan kadar berlebih, maka itu sebuah kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Dirinya fisiknya memiliki hak untuk apa? Istirahat. Baik istirahat malam hari dari ibadah dengan cara tidur, ataupun istirahat dari saum. Oleh karena itu, siapa orang yang tidak memenuhi hak pribadinya walaupun dalam rangka ibadah, maka dia zalim kepada diri sendiri dan dipersalahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak diakui sebagai umatnya. Itu contoh orang yang zalim kepada diri sendiri. Kedua, jenis kedzaliman kedua, zulmul insan ghairahu. Zalim kepada yang lain, baik kepada sesama manusia, baik manusianya istrinya, anaknya, tetangganya, kawannya, atau siapa saja, termasuk kepada lingkungan, kepada binatang, dan seterusnya. Dengan cara tidak memberi hak kepada mereka apa yang menjadi hak mereka dan menjadi kewajiban kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah adlamudzulmi. Adlamudzulmi artinya sezalim-zalim kezaliman. Rajanya kezaliman. Kezaliman yang paling besar, yaitu tidak memberikan hak Allah kepada dia, kepada dirinya, bahkan mengambil hak Allah itu dan ditujukan kepada selain Allah walaupun dengan kadar yang sedikit. Apa hak Allah itu? Ibadah. Dengan murni 100% ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Itu hak Allah. Allah memiliki hak untuk diibadati karena dialah yang menciptakan kita. Menciptakan alam jagat raya sebagai sarana fasilitas bagi kita. Memberikan dan menjamin rezeki kita, menghidupkan, mematikan kita, memberi mudarat, memberi manfaat kepada kita, mengatur seluruh urusan kita. Dan itu Allah satu-satunya, tidak ada selain Allah yang seperti itu. Makanya karena Allah yang berbuat segalanya demi kita, untuk kita, Allah pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Ibadah itu satu-satunya hak Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ibadah ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ketika hak Allah untuk diibadati ini diberikan kepada sesama makhluk, walaupun makhluk dahsyat seperti malaikat, walaupun diberikan kepada manusia termulia yaitu Nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpamanya seseorang beribadah kepada Nabi, kepada para malaikat, orang itu disebut dolim. Karena apa? Tidak menempatkan hak ibadah yang harusnya hanya milik Allah Azza wa Jalla, tapi diambil dari diri Allah dan diberikan kepada yang tidak berhak. Itulah sebesar-besar kezaliman. Karena merampas hak Allah dan tidak memberikan hak itu kepada dia. Sedangkan kejahatan kepada Allah Azza wa Jalla dibanding kejahatan dengan sesama makhluk, tentu saja jauh lebih besar kejahatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itulah, maka ketika para sahabat menyangka bahwa kedzaliman yang dimaksud dalam ayat ini zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain, mereka merasa berat dengan ayat ini. Kata mereka, wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa orang yang tidak pernah berbuat keburukan? Dalam pemahaman para sahabat, berdasarkan ayat ini, siapa orang yang iman tapi bercampur zalim, mereka tidak akan memperoleh keamanan dan tidak akan memperoleh hidayah. Tidak aman dari azab Allah, berartinya pasti akan kena azab dong. Makanya itu mereka yang membuat merasa berat. Mendengar itu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisal amru kama tadhunnun." Perkara ini bukanlah seperti yang kalian fahami. Alam tasma'u ila qawli Luqmanil Hakim. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya ketika dia menasihati atau mengajari anaknya? Kata Allah Azza wa Jalla, "Idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim." Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sedang mengajari anaknya, "Hai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim." Karena sesungguhnya syirik tersebut termasuk kezaliman yang paling besar. Inilah zalim yang dimaksud di dalam surah An-Nahl 82 tadi, yaitu rajanya kezaliman. Yaitu sebesar-besar kezaliman. Kezaliman yang terzalim, yaitu berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim." Hai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah, karena syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu yang dimaksud dengan surah An-Nahl 82 orang-orang yang beriman. Al-An'am. Saya barusan nyebut apa? An-Nahl. Afan. Syukran jazakallahu khair. Kalau saya keceletut lidah langsung ya, jangan di belakang. Biar terkoreksi oleh orang-orang yang tidak hadir, bagi orang-orang yang tidak hadir di sini juga. Al-An'am ayat 82 tadi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan kezaliman, maksudnya tidak bercampur dengan syirik, maka maknanya tauhidnya murni, tauhidnya lurus, tidak bercampur dengan syirik baik besar ataupun kecil. Orang seperti itu baru memperoleh keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla dan akan memperoleh hidayah. Kalau memperoleh keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla, maksudnya tidak diazab. Dengan kata lain, orang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, diselamatkan dari neraka, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini ayat yang menjamin orang yang tauhidnya lurus, orang yang tauhidnya murni, orang yang tidak bercampur tauhidnya dengan syirik, maka Allah jamin dengan memberikan keamanan dari murka dan azab Allah dan akan memperoleh hidayah baik di dunia ataupun di akhirat. Yang dimaksud hidayah di dunia, ya kita sudah sering dengar hidayahnya baik hidayah taufik atau hidayah irsyad yang berupa ilmu, sedangkan hidayah di akhirat ditunjukkan jalan menuju surga secara mudah. Dan inilah ayat, salah satunya bukan satu-satunya, yang menjelaskan jaminan surga bagi orang-orang yang tauhidnya lurus. Diperkuat dengan banyak hadis. Di antaranya sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal." Rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa orang yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah, wahdahu la syarikalah yang esa, yang tidak ada serikat baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, juga bersaksi bahwa Isa itu hamba dan utusannya, dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan juga ruh darinya. Di sini disebutkan Isa oleh Nabi SAW dengan 4 jabatan. Pertama hamba Allah, kedua utusan Allah, ketiga kalimah Allah, keempat ruh Allah. Nanti akan kita jelaskan. Dan juga bersaksi bahwa surga itu benar, neraka juga benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga apapun amal yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Hadis ini bisa kita temukan dalam hadis nomor 3435 dalam bab Ahadithul Anbiya, dan Imam Muslim hadisnya nomor 28, juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini berisi jaminan surga bagi orang yang bersyahadat tentang beberapa hal. Pertama, bersyahadat tentang keesaan Allah. Kedua, bersyahadat tentang kehambaan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bersyahadat tentang Isa dengan 4 poin yang tadi disebutkan, bahwa Isa itu hamba Allah, bukan anaknya. Sebagai hambanya enggak boleh disembah. Kedua, sebagai rasulnya, bukan anak haram seperti keyakinan Yahudi, la'anahumullah. Ketiga, Isa kalimah Allah, dan keempat, ruh dari Allah. Itu persaksian yang ketiga tentang Isa, dan persaksian yang keempat bahwa surga itu benar, serta neraka juga benar. Maka siapa orang yang bersaksi tentang 5 hal tadi, bersaksi tentang keesaan Allah, bersaksi tentang Nabi Muhammad, bersaksi tentang Isa, bersaksi bahwa surga itu benar, dan yang kelima bersaksi neraka juga benar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan inilah 5 poin yang menunjukkan kelurusan akidah orang tersebut sehingga dijamin oleh Rasul SAW dengan jaminan surga. Nah, sekarang kita rinci satu-satu kelima poin ini nih. Tenang kan materi dengan judul atau dengan tema bahwa tauhid lurus jalan menuju surga itu kan 2 sesi ya. Yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah ini, siapa orang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah. Apa yang dimaksud bersaksi? Maksud bersaksi adalah disebutkan oleh para ulama, man takallama biha arifan li ma'naha amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran fa inna asyhadata taqtadil ilma bisyuhudi bihi walau kana ala jahlin lam takun syahada. Yang dimaksud siapa yang bersaksi adalah siapa orang yang mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya, mengetahui makna la ilaha illallah serta seluruh konsekuensi yang diakibatkan darinya, dan mengamalkan isi kandungannya lahir dan batin. Ini makna syahadat. Syahadat itu pertama mengucapkan secara lisan, kedua mengetahui maknanya. Pengucapan itu merupakan penyaluran dari ilmu dia tentang la ilaha illallah. Lalu diucapkan. Itu yang disebut dengan syahadah. Dan mengamalkan isi kandungannya. Karena syahadah di dalamnya wajib tercakup ilmu tentang apa yang disaksikan. Sehingga apabila seseorang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya, maka itu bukanlah syahadat. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan syahadat wajib disertai ilmu dan amal tentang isi kandungannya. Loh, bukankah kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita mengaku-ngaku bersaksi? Sebab pernah ada tuh seseorang Muslim Indonesia berdialog dengan orang ateis. Kata orang ateis, kok kalian berani bersaksi tentang Tuhan kalian yang tidak pernah kalian lihat? Dalam ilmu hukum yang saya pelajari, kata dia, orang yang menjadi saksi terhadap apa yang tidak dia lihat itu kriminal. Itu persaksian palsu, dan saksi palsu itu bisa dipidanakan ya. Orang yang ngurikan persaksian palsu bisa dipidanakan. Nah, kalian ini kok bersaksi tentang Tuhan kalian yang tidak pernah kalian lihat? Itu kejahatan terbesar itu. Katanya begitu. Sayangnya si orang yang Muslim ini gak bisa ngejawab apa-apa. Alhamdulillah dia nanya. Kita jawab, yang dimaksud persaksian di sini bukan mempersaksikan zat Allah Azza wa Jalla. Apakah kita mengatakan dalam syahadat kita, saya bersaksi bahwa saya melihat Allah? Apa begitu? Tidak. Kita menyaksikan tentang keesaan Allah. Bukan zat Allah. Bukan wujud Allah. Bukan fisik Allah. Sebab isi persaksiannya, isi sadarnya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Jadi yang kita saksikan bukan wujud Allah, bukan zat Allah, bukan fisik Allah, tapi Allah satu-satunya sembahan yang hak. Menyaksikan tentang keesaan Allah. Itu yang pertama. Kedua, yang dimaksud syahadat atau persaksian adalah syahadat atau persaksian menurut disiplin ilmu akidah dan bukan disiplin ilmu yang lain. Masing-masing disiplin ilmu, cabang ilmu memiliki definisi sendiri-sendiri walaupun istilahnya sama. Tukang bangunan punya istilah sendok terhadap sendok tembok. Di dunia tata makanan, tata boga, duka boga naon ta. Kuliner ada sendok makan. Di dunia perbengkelan, motor, sepeda, mobil ada sendok ban ya, untuk mencungkil ban. Di dunia persepatuan ada sendok sepatu. Yaitu alat untuk apa? Memasukkan kaki ke sepatu apabila sepatunya ngepas banget gitu kan. Susah kalau pakai tangan, sakit tuh. Itu juga disebut apa? Sendok sepatu. Namanya sama-sama sendok. Tapi diberlakukan di bidang yang berbeda, jadi berbeda ukurannya, beda fungsinya, beda bahannya, beda ya, semuanya beda. Kalau umpamanya tukang bangunan pas mau makan kepada ladennya, kepada pembantunya, ambil sendok nih saya mau makan, dikasih sendok tembok. Apakah bisa? Ya nggak bisa lah. Ya nggak nyambung, doer nanti bibirnya. Oleh karena itu sekalipun istilah sama, akan tetapi diterapkan di disiplin ilmu yang berbeda, maka maknanya menjadi berbeda, definisinya menjadi berbeda. Oleh karena itu makna persaksian di dunia hukum pidana, hukum perdata, hukum positif berbeda dengan persaksian dalam ilmu akidah. Maka merujuklah atau kembalilah, kembalikanlah definisi itu kepada disiplin ilmunya masing-masing, bidang ilmunya masing-masing, dan dengarkan penjelasan ahli di bidang ilmu masing-masing tersebut. Oleh karena itu makna persaksian di dunia hukum pidana, hukum perdata, hukum positif tidak bisa dipakai, diterapkan untuk memahami persaksian dalam ilmu akidah. Lalu apa yang dimaksud syahadat? Menurut ilmu akidah atau ilmu tauhid, syahadat adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang menginformasikan apa yang diketahuinya. Mimma sami'ahu, au ra'ahu, au syatamahu. Baik yang diketahuinya itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil mencium, atau hasil menelaah. Umpamanya kita lagi ngariung di dalam sebuah masjid. Masjidnya sekelilingnya tembok, tidak ada kaca. Di luar teriak-teriak, koleneng-koleneng, cendol-cendol, tok-tok-tok-tok, baso-baso-baso gitu ya. Kita gak melihat, tapi mendengar. Lalu setelah kita bubar dari pengajian, kita bilang ke orang di rumah, tadi waktu ngaji ada tukang baso lewat. Dari mana kita tahu, apakah melihat? Enggak. Dari mana? Hasil mendengar. Ada tok-tokan, kalau di Jepang enggak, karena adalah ya kayak itu. Di Jepang ini enggak boleh katanya dagang sembarangan ya. Kalau di kota, di mana, di Indonesia, siapapun boleh dagang apapun, walaupun dagang yang membahayakan. Ya, umpama bikin kue pakai pewarna tekstil gitu. Banyak itu yang kayak begitu. Nah, tadi kembali ke tukang baso tadi. Kita tahu ada tukang baso lewat karena mendengar, bukan melihat. Itu persaksian. Menginformasikan apa yang dia tahu hasil dari mendengar. Atau umpah kita bertamu kepada seseorang kawan, diterima di ruang tamu. Tiba-tiba pintu yang mengarah ke ruang tengah terbuka, terciumlah bau durian. Kita tahu di dalam ada apa? Ada durian. Hasil apa? Hasil mencium. Lalu kita informasikan ke orang rumah, waktu bertamu ada durian tuh. Aduh, kayaknya enak tapi gak dikasih tuh. Apakah mendengar? Tidak. Melihat? Tidak. Apa? Mencium. Bahwa gitu pasti durian, gak mungkin terasi. Itu juga persaksian. Kita menyaksikan keesaan Allah hasil menelaah. Baik menelaah melalui ayat-ayatnya yang kauniyah. Kauniyah itu yang ada di alam ini. Bintang, bulan, matahari gitu ya. Langit, bumi, semuanya. Pencipta dari seluruh alam ini pasti dahsyat luar biasa. Dan pasti esa. Pasti satu. Sebab kalau hanya kalau ada dua nanti berbeda pendapat, berantem. Kalau umpamanya orang sesuatu selevel Allah yang menciptakan langit dan bumi ada dua, lalu berantem. Coba gimana berantem? yang akan dijadikan alat melempar matahari, dilempar gitu ya, dan yang sejenisnya. Gak mungkin ada dua, pasti satu esa. Ditambah dengan penelaahan terhadap ayat-ayat syar'iyah dalam Al-Quranul Karim tentang keesaan Allah, Allah itu esa. Baik dalil nakli yaitu Al-Quran maupun dalil akli yaitu akal hasil penelaahan terhadap alam, seluruhnya menunjukkan bahwa pencipta alam jagat raya ini satu. Orang yang berpikir ini secara objektif pasti berkesimpulan ke sana. Lahirlah keyakinan keesaan Allah. Lalu keyakinan hasil melihat ini diinformasikan melalui ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah yang disebut dengan syahadat. Itulah yang disebut dengan apa? Persaksian. Oleh karena itulah maka yang namanya persaksian wajib disertai dengan ilmu tentang apa yang disaksikan dan amalan. Maka siapa orang yang menyaksikan sesuatu tanpa ilmu, dia serupa dengan orang-orang Nasoro. Dan siapa orang yang menyaksikan dengan ilmu tapi tanpa amal, maka dia serupa dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa orang yang menyaksikan dengan ilmu dan mengamalkan tapi tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, hanya kepura-puraan, maka itulah keyakinan orang-orang munafik. Berdasarkan hal itulah, maka yang namanya persaksian wajib disertai dengan ilmu dan amal. Sehingga makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Siapa orang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, dia esa dan tidak ada serikat, maknanya siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan amal tentang isi kandungannya, itulah yang disebut dengan syahadat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, hadza haditsun 'azimun jalilul mauqif wa huwa ajma au min ajma'il ahadits al-mustamilah 'ala al-aqaid, fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yakhruju min milal kufri 'ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihim. فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. Kata Imam An-Nawawi, ini hadis yang agung, yang sangat mulia. Dan ini termasuk di antara hadis yang isinya mencakup beberapa akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memadukan di dalam hadis ini seluruh perkara yang menyebabkan seorang bisa keluar dari agama kekufuran dengan variasi akidah mereka. Lalu Nabi selesai meringkas dengan beberapa kalimat yang bisa membedakan akidah orang Islam dengan agama lainnya. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itulah man syahida an la ilaha illallah. Adapun makna dari wahdahu, wahdahu artinya yang esa. Wahdahu itu adalah taukid dari keesaan Allah. Taukid dari isbat la ilaha itu disebut nafi. La ilaha artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Tidak ada itu dalam bahasa Arab disebut nafi. Nafi itu artinya meniadakan alias menolak. Illallah disebut isbat. Isbat itu menetapkan. Dan inilah dua rukun la ilaha illallah, nafi dan isbat. Wahdahu adalah ta'kid dari isbat. Ta'kid itu penguat dari isbat. Wahdahu, satu-satunya. La syarikalah ta'kid dari nafi, la ilaha. La syarikalah artinya tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamainya. Oleh karena itu, keesaan Allah Azza wa Jalla ditekankan dengan tiga jenis penekanan dalam kalimat ini. Penekanan pertama, tarkibnya atau susunan kalimatnya berupa pasangan nafi dan isbat. Jadi kalau dalam kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari nafi dan isbat, maka itu adalah takhsis atau penghususan atau pengesaan. Seperti la ilaha illallah. Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada nafi dan itsbat. Adanya kata yang meniadakan dan adanya pengecualian di akhir kalimat. Kalau ada kata-kata yang meniadakan terus berakhir dengan pengecualian, berarti itu khusus. Umpama tidak ada yang enak makanan itu kecuali sushi umpamanya. Sushi di Jepang makanan. Kalau di Indonesia orang. Nama. Oleh karena itulah berarti satu-satunya enak hanya itu. Tidak ada yang enak makanan di Jepang kecuali sushi umpama ya. Mungkin ada yang lain. Tapi ini umpama. Berarti satu-satunya. Berbeda dengan sesungguhnya makanan yang enak adalah sushi. Oh berarti itu tidak khusus. Ada lagi yang lain selain yang enak. Kan gitu, selain sushi yang enak tersebut kan gitu. Nah jadi adanya pasangan nafi dan isbat atau nafi dan istitsna, istitsna itu pengecualian menunjukkan penghususan. Kedua, ditekankan dengan adanya perkataan wahdahu, esa satu-satunya. Ini penekanan tentang keesaan Allah. Ketiga, ditekankan dengan la syarikalah, tidak ada sekutu. Oleh karena itu keesaan Allah Azza wa Jalla wajib tertanam secara kuat karena Allah Azza wa Jalla menekankan dengan tiga kali penekanan. Itulah makna syahadat la ilaha illallah. Kedua, syarat masuk surga, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Nabi Muhammad SAW wajib diperlakukan dengan dua jenis perlakuan. Pertama, menganggap beliau hamba Allah dan bukan hamba manusia. Bukan budak. Bukan budak manusia, tapi budak Allah Azza wa Jalla. Dan semua manusia adalah hamba Allah. Sebagai hamba Allah, tidak boleh dia dikultuskan. Tidak boleh dia disembah. Tidak boleh dia diagungkan seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh didudukkan selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Baik dalam hal disanjung, dipuji, atau diperlakukan seperti memperlakukan Allah. Dengan cara umpama berdoa kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Ya Rasulullah yang ada di kuburan, tolong lancarkan rizki saya. Tidak boleh. Karena berdoa adalah apa? Ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Ibadah kepada siapa? Berdoa itu ibadah kepada siapa doa itu ditujukan. Kalau doa itu ditujukan kepada Allah, berarti beribadah kepada Allah. Tapi kalau doa itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, berarti dia ibadah kepada Nabi Muhammad. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, dia zalim. Kenapa zalim? Karena ibadah hak siapa? Hak Allah dan bukan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Nabi sendiri berkewajiban ibadah kepada Allah. Kita manusia terhadap ibadah ini statusnya kewajiban. Seluruh manusia termasuk malaikat, mereka berkewajiban ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu satu-satunya hak Allah. Ibadah itu adalah kewajiban seluruh makhluk. Termasuk para malaikat wajib ibadah kepada Allah. Dan kalau malaikat ada yang tidak ibadah, mereka juga diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tak para nabi juga berkewajiban ibadah. Mereka tidak berhak diibadati. Malaikat tidak berhak diibadati. Para nabi, para rasul tidak berhak diibadati. Karena mereka hamba. Mereka abdun dan bukan ma'bud. Abdun itu yang menyembah, ma'bud yang disembah. Oleh karena itu Nabi disebut abduhu. Oleh karena kewajiban makhluk adalah menghambakan diri kepada Allah, maka ketika seorang hamba menghambakan diri kepada Allah, semakin mulialah dia. Sebaliknya, semakin manusia merasa tinggi, merasa besar, semakin hinalah dia. Dalam bahasa Arab, merasa besar itu apa? Takabur. Takabur itu merasa besar, berasal dari kabaro. Kabaro itu kan besar. Kaburo. Besar. Takabur merasa besar. Dan takabur adalah sebuah amalan yang hina. Sikap yang hina. Kalau ingin mulia, rendahkan diri kita kepada Allah SWT. Semakin merendah, semakin agung dia. Oleh karena itu, Allah seringkali menyebut para nabi dengan sebutan hamba pada posisi-posisi yang mulia. Seperti syahadat contohnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Seperti contoh ketika Nabi menerima wahyu oleh Allah, ketika posisi menerima wahyu disebut hamba. Padahal posisi menerima wahyu adalah posisi yang paling sangat mulia. Allah menyatakan huwallazi anzalal furqana ala 'abdihi. Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Yang dimaksud hamba-Nya di sini Nabi Muhammad. Allah tidak menyebut ala rasulihi, ala nabihi atau ala Muhammadin, tapi ala 'abdihi. Padahal posisi ketika menerima wahyu adalah posisi yang agung dan mulia. Ketika pada posisi yang agung dan mulia, Allah menyebut dengan sebutan hamba. Lihat lagi ketika Allah mengisrakan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya makhluk dari kalangan manusia yang diisrakan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nabi lain gak ada. Dan istimewa tentu saja. Dan ketika Allah menerangkan peristiwa Isra'nya Nabi Muhammad SAW, Allah menyebut beliau dengan sebutan apa? Hamba. Lihat surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Subhanalladzi maha suci Allah yang asra telah mengisrakan bi'abdihi, hamba ini. Siapa yang dimaksud hamba di sini? Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menyebut Rasulnya atau Nabinya atau Muhammad, tapi hambanya. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam oleh Allah disebut dengan sebutan orang yang paling pandai bersyukur, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Innahu kana abdan syakur. Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi semakin seseorang menghambakan diri, semakin mulia dia. Nah, Nabi SAW juga hamba. Hamba Allah. Sebagai hamba tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh diagungkan seperti mengagungkan Allah SWT. Tidak boleh diposisikan sama sederajat dengan posisi Allah SWT. Baik dari segi sikap kepada Allah dan Rasulnya ataupun sikap kita kepada tulisan. Sering orang gitu ya memajang lafaz Allah dengan lafaz Muhammad salusam di dinding dengan cara disejajarkan di kanan Allah, di kiri Muhammad, seolah-olah itu selevel. Dan ini sesuatu yang sangat salah, keliru, karena mengisyaratkan, mensejajarkan antara Allah dengan makhluknya, walaupun makhluk itu Nabi Muhammad salusam sebagai manusia termulia sejagat. Kedua, Nabi juga disebut Rasulnya. Walaupun beliau hamba yang tidak boleh disembah, tapi beliau juga tidak boleh dianggap sama dengan manusia biasa karena beliau Rasul yang diberi wahyu. Sebagai hamba beliau tidak boleh disembah, sebagai rasul wajib ditaati dan diikuti. Oleh karena itu, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW harus dengan cara mentaatinya, mengikutinya, menelusuri jejak langkahnya seumur hidupnya. Maka sikap kaum muslimin kepada Nabi SAW wasat dan seimbang. Mentaatinya, mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya dengan pengagungan dan pemuliaan yang layak kepada sesama makhluk yang memiliki jabatan sebagai rasul. Tidak mengagungkan melebihi kadarnya, tidak memuliakan melebihi batasnya, tapi juga tidak menyepelekannya dan tidak merendahkan. Sebagai rasul, beliau wajib dinomorsatukan ucapannya, kehormatannya, kemuliaannya, segalanya. Di saat seseorang lebih mendahulukan ro'yunya, pendapatnya daripada ucapan Allah dan Rasulnya, maka orang itu berada dalam posisi yang berbahaya. Apa bahayanya? Pertama, diazab oleh Allah. Yang kedua, seluruh kebaikan dan pahala yang pernah dikumpulkannya dari sholatnya, dari saumnya, dari yang lain-lain, itu gugur, terhapus. Coba lihat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya bukan hal balapan lari atau mobil. Balapan kuda sama Nabi, enggak boleh mendahului, bukan begitu. Tapi mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mengemukakan atau menomorsatukan pendapatnya, ro'yunya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan As-Sunnah disisikan, nih pendapat saya begini. Lihat lagi ayat yang keduanya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu amalukum wa antum la tashurun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Sebagaimana kalian meninggikan suara kalian di atas suara sebagian yang lainnya, nanti batal loh amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Ketika para ulama menjelaskan ayat ini, menerangkan, meninggikan suara dia di atas suara Nabi, walaupun isi omongannya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada nada suara Nabi, ini terlarang dan berakibat seluruh amal perbuatan baiknya gugur, dihapus tanpa kita sadari. Habis sudah. Walaupun isi teriakannya benar, tapi nadanya lebih tinggi di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kekurang ajaran kepada Nabi yang paling ringan, paling enteng. Isi omongannya benar, tapi nadanya lebih tinggi daripada suara Nabi. Apalagi kalau kekurang ajarannya itu melebihi itu kadarnya. Umpamanya lebih memakai pendapat sendiri daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadar kekurang ajarannya lebih tinggi kan? Maka pasti kebaikan yang gugur terhapus dari dirinya akan lebih gede, akan lebih banyak. Makanya hati-hati. Jangan berani sekali-kali kita menolak hadis Nabi yang sahih hanya karena dianggap hadis itu bertolak belakang dengan otaknya, dengan akalnya, dengan pikirannya, atau dengan pendapatnya. Terancam dengan ayat ini. Beliau itu rasul. Semua ucapannya apa? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepada. Jadi hadis Nabi SAW juga wahyu. Makanya Nabi berkata, utitu Al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya adalah hadis. Hadis juga wahyu yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagai hamba beliau tidak boleh dikultuskan, sebagai rasul beliau tidak boleh diremehkan. Wajib ditaati, diikuti, dan ditelusuri jejak langkahnya. Inilah syahadat yang kedua sebagai jaminan untuk ke surga. Ringkas saja. Ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Isa hambanya dan utusannya. Perkataan bahwa Isa hambanya membantah keyakinan orang-orang Nasoro yang menyatakan bahwa Isa itu siapa? Kata orang-orang Nasoro, Isa siapanya Allah? Anak Allah. Gitu ya, dari segala sisi ini gak bisa diterima tuh, secara akal, secara perasaan gitu ya. Masa Allah punya anak, kalau Allah mau punya anak kenapa cuma satu gitu? Ya gak banyak aja sekalian. Kedua, masa anak Allah Azza wa Jalla mati ya? Bisa disalib lagi. Ketika disalib oleh Allah dibiarkan lagi. Kita aja anak kita ada yang ngejewer dikit tuh. Ngamuk kitanya sebagai orang tuanya ya. Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anaknya. Dan juga Nabi Isa adalah utusan Allah. Kalimat Nabi Isa utusan Allah membantah keyakinan siapa? Yahudi. Karena Yahudi menuduh keji kepada Isa dan ibunya. Tuduhan kejinya menyatakan bahwa Isa adalah anak haram, anak hasil zina, dan ibunya adalah pezina. Waliyadzubillah. Sehingga kalimat bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya bantahan kepada dua pihak secara telak, kepada orang-orang Nasoro dan juga kepada orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak haram hasil zina yang dilakukan oleh ibunya. Itulah dua jabatan Isa, hamba dan utusan. Ketiga, Isa juga oleh Allah disebut kalimahnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa juga kalimah Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa Isa alaihi salatu wassalam tercipta secara normal seperti manusia pada umumnya. Dia dikandung dan dilahirkan. Seperti manusia pada umumnya. Tapi Isa ini tercipta tanpa ayah, hanya dengan kalimah kun. Jadilah kamu, maka jadilah. Sebagaimana oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 259. Kata Allah Azza wa Jalla, bukan 259, kalau Al-Imran cuma sampai 200. Ayat 59. Al-Imran 59. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam yang diciptakan dari tanah. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kun, jadilah kamu, maka jadilah dia. Oleh karena itu Isa tercipta dengan kalimah kun. Oleh karena itu, maka beliau disebut dengan kalimah Allah. Kalimah Allah yang dimaksud adalah kata-kata kun, jadilah kamu, maka jadilah. Oleh karena itulah, maka Isa disebut dengan kalimah Allah Azza wa Jalla. Isa itu sendiri bukan kun itu sendiri. Kalau kunnya itu kalimah Allah. Dan kalimah Allah adalah kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Kalamullah itu sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah Azza wa Jalla. Tapi disebut kalimahnya karena Isa tercipta dengan sebab kalimah kun. Isanya sendiri makhluk. Kalimah kun yang menjadi penyebab terciptanya Isa adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sama aja umpamanya dengan Jibril yang oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan ruh. Dalam banyak ayat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar ya, turunlah para malaikat dengan malaikat ruh. Siapa ruh yang di sana, yang dimaksud di sana? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Apakah dia itu ruh tanpa jasad? Tidak. Dijelaskan oleh para ulama, para malaikat terdiri dari ruh dan jasad. Cuma jasadnya, materi penciptaannya berbeda dengan jasad seperti manusia ataupun jin ataupun hewan. Manusia dengan jin aja jasadnya beda. Dan malaikat juga beda. Malaikat terdiri dari ruh dan jasad. Lalu kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Karena dia disebut hamalatur ruh, pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud adalah wahyu, Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah menurunkan atau mewahyukan kepada kamu, hai Muhammad, ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksud adalah Al-Quran. Quran disebut apa? Ruh. Kenapa? Karena fungsi Quran sama dengan salah satunya fungsi ruh. Al-Quran sering dinamai dengan salah satu fungsinya. Al-Quran disebut syifa. Apa arti syifa? Obat. Karena salah satu fungsi Quran obat. Al-Quran juga disebut nur. Apa arti nur? Cahaya. Karena salah satu fungsi Quran lah menerangi. Al-Quran juga disebut ruh. Karena yang artinya ruh itu yang kita tahu. Sesuatu yang bisa menghidupkan jasad. Karena salah satu fungsi Quran adalah menghidupkan. Menghidupkan apa? Hati manusia yang sudah mati. Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Diberi Al-Quran, diberi perangan. Lalu dia menyerap Quran itu dalam hatinya ruh. Maka hati yang sudah mati tadi bisa hidup lagi. Karena Quran berfungsi seperti ruh. Menghidupkan hati yang sudah mati. Nah, malaikat Jibril disebut hamalatur ruh, pembawa ruh. Makanya kadang-kadang disebut ruh, tapi yang makna ruh di sana adalah wahyu, tapi malaikat Jibril bukan wahyu itu sendiri, tapi pembawa wahyu. Isa disebut kalimah Allah, bukan kalimah itu sendiri, tapi makhluk yang tercipta karena kalimah kun. Itulah penjelasan para ulama, makanya disebut dengan sebutan kalimahnya. Isa adalah kalimah Allah. Kenapa disebut kalimah Allah? Karena dia tercipta oleh kalimah Allah yang bunyinya kun, maka jadilah dia. Bukan kun itu sendiri. Inilah yang ketiga. Yang keempat, Isa juga disebut ruh dari Allah, wa ruhum minhu. Apa yang dimaksud dengan makna bahwa Isa itu adalah ruh dari Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, wa Isa ruhun min arwah allati khalaqaha wastantaqaha wa akhadha 'alayha al-mitsaq biqaulihi alastu birabbikum qalu bala syahidna. Isa termasuk salah satu di antara ruh-ruh seperti ruh manusia pada umumnya. Diciptakan, lalu disuruh berbicara, dan diambil perjanjian ketika belum dimasukkan ke dalam jasad janin bayi dalam kandungan ibunya. Ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Kata Allah. Si ruh itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Itulah yang juga terjadi pada diri Isa bin Maryam. Lalu dilemparkanlah ruh tersebut kepada Maryam. Dengan demikian, maka wajarlah apabila Allah Azza wa Jalla menyebut melalui lisan Nabi Muhammad SAW terhadap Isa bahwa Isa itu adalah ruh Allah Azza wa Jalla. Lalu dinisbatkan atau dihubungkan ruh Isa dengan Allah Azza wa Jalla seperti Isa itu ruh dari Allah Azza wa Jalla. Disebut litasyrif. Litasyrif itu untuk memuliakannya. Bukan berarti Isa bagian dari zat Allah atau dari diri Allah, enggak. Karena apa? Karena kalimat yang menyatakan idhafat kepada Allah itu banyak. Seperti Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Apakah rumah Allah itu maknanya adalah rumah bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi rumah milik Allah yang terpisah dari diri Allah SWT. Manusia disebut juga Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Apakah maksud hamba Allah itu hamba itu bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi hamba milik Allah, ciptaan Allah yang terpisah dari diri Allah SWT. Tapi bukankah kalau kita menyatakan tangan Allah, mata Allah, kaki Allah, bukankah mata dan kaki dan tangan bagian dari diri Allah? Sehingga kalau begitu, Nabi Isa disebut ruh Allah juga bagian dari diri Allah. Kita jawab, idhafat dalam bahasa Arab, idhafat itu kata majemuk, satu kata yang disandarkan kepada kata lainnya, itu namanya apa? Idhafat dalam bahasa Arab. Idhafat itu ada dua macam. Pertama, idhafat muttasilah, yang kedua idhafat munfasilah. Idhafat muttasilah, mutafsilah itu nyambung. Artinya kata yang disandarkan, ya bagian dari kata tempat bersandarnya. Seperti tangan Allah. Tangan Allah bagian dari zat Allah. Mata Allah bagian dari zat Allah. Itu disebut idhafah muttasilah. Kedua, idhafah munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Seperti umpamanya Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah Allah artinya rumah bagian dari diri Allah? Bukan. Terpisah dari diri Allah. Tapi dia diciptakan oleh Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut munfasilah. Nah, Isa disebut ruh Allah. Idhafat di sini, idhafat munfasilah ataukah muttasilah? Munfasilah. Makanya kadang-kadang disebut ruhullah, kadang-kadang disebut ruhu minhu, ruh dari Allah. Ruh dari Allah bukan bagian dari diri Allah. Sebab apa? Sebab coba lihat di dalam Al-Quranul Karim, gitu ya. Ada ayat yang terdapat dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-13, Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah telah menundukkan bagi kalian semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi seluruhnya, minhu, semuanya itu dari Allah. Semua yang ada di langit, bahkan dengan langitnya, semua yang ada di bumi, bahkan dengan bumi, sudah Allah tundukkan untuk kalian, minhu, dari Allah. Apakah langit dan bumi dan isinya itu bagian dari diri Allah karena dia dari Allah? Enggak, terpisah dari diri Allah, cuma berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah dan milik Allah. Lalu ditundukkan untuk manusia. Begitu juga Isa adalah ruh dari Allah. Wa ruhu minhu. Ruh dari Allah. Terpisah dari diri Allah dan bukan bagian dari diri Allah. Oleh karena itu, walaupun Nabi Isa oleh Nabi Muhammad SAW disebut kalimah Allah dan ruh Allah, tidak berarti dia berhak dikultuskan. Diagungkan seperti mengagungkan Allah dan disembah-sembah. Enggak. Karena apa? Karena makna dari kalimah Allah, makna dari ruh Allah, bukan berarti Isa bagian dari diri Allah. Bukan. Isa adalah makhluk ciptaan Allah, terpisah dari diri Allah. Adapun diidhafatkannya Isa kepada Allah dengan makna tasyrif, dengan makna pemuliaan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, tapi pemuliaannya sama sekali tidak boleh sampai pada pengagungan seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk bagian dari tauhid. Jadi mulai la ilaha illallah, Muhammad Rasul dan Isa adalah hamba dan utusan Allah, kalimah Allah dan ruhnya, semuanya tauhid. Karena berkaitan dengan hak Allah. Dijelaskannya Muhammad hamba dan utusannya, Isa juga hamba dan utusannya, dalam rangka agar orang tidak mengagungkan Muhammad dan Isa seperti pengagungan kepada Allah. Sehingga tetap ketauhidan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah tetap terjaga dengan pengakuan kepada Muhammad dan Isa sebagai hamba dan utusannya. Semua itu berkaitan dengan lurusnya tauhid seorang muslim. Nah, inilah persaksian yang ketiga, itu tentang Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad sikap dua, sikap kita dua yaitu hamba dan utusannya. Kalau Nabi Isa empat, yaitu hamba, utusannya, kalimahnya dan ruhnya. Itulah persaksian ketiga yaitu tentang Nabi Isa. Persaksian pertama tentang Allah, persaksian kedua tentang Nabi Muhammad, persaksian ketiga tentang Nabi Isa. Persaksian keempat, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Keempat dan kelima juga bersaksi bahwa surga itu benar, neraka juga benar. Kita tidak akan membahas dua ini karena bukan materi. Siapa yang ingin mengetahui materi tentang surga dan neraka, silakan nanti diikuti daurah di Amsterdam tanggal bulan Desember nanti, insya Allah membahas surga dan neraka. Kemarin sudah membahas Al-Qiyamatul Kubro, kiamat besar. Sekarang insya Allah surga dan neraka. Disiarkan juga pakai streaming Radio Roja. Secara live langsung silakan didengar. Jadwalnya cuma agak beda ya. Di sana bedanya kalau dengan di Indonesia 6 jam. Kalau dengan Jepang berarti 4 jam. 8 jam. Oh, mundur 8 jam tuh. Jadi di sana siang, di sini malam. Nah, tentang surga dan neraka kita tidak akan bahas. Karena bukan itu stressing materi kita sekarang. Hadis ini menyatakan siapa yang bersaksi tentang lima hal. Pertama, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Yang kedua, Muhammad hamba dan utusannya. Ketiga, Isa itu hamba, utusannya, kalimahnya dan ruhnya. Keempat, surga benar. Kelima, neraka benar. Allah menyatakan, Rasul SAW menyatakan, adkhalahullahu jannata ala makana mil amal. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga amal apapun yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Hadis ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad dengan sanad yang sahih yang menjamin siapapun manusia yang menyaksikan tentang kelima poin ini, surgalah bagian. Dan itu kelima poin itu merupakan cerminan dari akidah yang lurus. Cerminan atau penjelasan tentang tauhid yang benar. Jaminannya apa? Surga. Tanpa memiliki tauhid yang lurus dan akidah yang benar seperti tadi, umpah salah persepsi tentang Allah, salah persepsi tentang Nabi Muhammad, Nabi Isa atau surga dan neraka, maka tidak memperoleh jaminan surga dari Allah SWT. Ada beberapa persyaratan yang juga wajib dipenuhi tentang persaksian yang pertama, la ilaha illallah, agar la ilaha illallah tadi menjadi kunci masuk surga. Yang pertama adalah wajibnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersaksi tentang la ilaha illallah itu secara ikhlas dan bukan dengan niat yang lainnya yang bersifat duniawi. Coba perhatikan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diterima dari Utsman radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata beliau, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia hanya mencari wajah Allah dengan ucapannya. Jadi syarat seseorang diharamkan masuk neraka dengan la ilaha illallahnya kalau niatnya hanya mencari wajah Allah azza wajalla. Yang dimaksud mencari wajah Allah adalah dengan niat ingin bisa melihat wajah Allah di akhir. Sedangkan wajah Allah hanya bisa dilihat di mana? Di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, hari kiamat, ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya, karena mereka bisa melihat wajah Allah azza wajalla. Lilladzina ahsanul husna waziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, akan ada balasan yang kebaikan, yaitu berupa surga, waziyadah, dan ada plus, ada bonus tambahan. Nabi SAW ketika ditanya, apa waziyadah, bonus tambahan di surga yang dimaksud dalam ayat tadi, beliau menyatakan, an-nadhuru ila wajhillah, bisa melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah, kenikmatan ternikmat yang ada di surga. Kalau kita melihat Quran dan Sunnah tentang surga, begitu ngiler kita, menggiurkan. Kata orang Sunda mah pika bitaeun. Bikin ngiler gitu. Bikin kita teriming-iming, termotivasi karena tertarik. Walaupun di Jepang tetap bahasa Sundanya keluar karena sampai ke Bandung. Nah, semua yang ada di surga bikin ngiler. Istananya yang megahnya tidak bisa kebayang. Emas dan perak, ya, berlian. Ada bidadari-bidadari surga, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jangan dibayangkan sungai Citarum. Nah, kalau ada sungai, jijik dong. Banyak, apa namanya, kalau di Sunda namanya pancilingan, tempat BAB. Ya itu di dunia, di Indonesia lagi. Kalau di Jepang kan nggak ada ya. Semua sungai bersih. Di Eropa juga begitu, semua sungai di pinggirnya pasti itu tempat wisata, ada taman yang terpelihara. Kalau di Indonesia tidak ada satupun sungai yang bersih gitu ya. Semuanya penuh limbah dan sungai di sana tempat pembuangan limbah. Nah, di surga lebih indah daripada bayangan kita. Siapapun yang ada di dalamnya yang pernah memasukinya tidak mungkin dia ingin keluar kembali. Saking betahnya, indahnya. Tapi hal terindah dan ternikmat yang ada di surga adalah bisa melihat wajah Allah SWT. Apa sih nikmatnya melihat wajah Allah? Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah. Dan mencintai keindahan. Indahnya Allah menyebabkan menatapnya adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara, tiada banding, tiada tanding. Atau jangankan Allahnya, kita aja di dunia melihat orang yang wajahnya indah, baik laki ataupun perempuan. Coba Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, keindahan wajahnya. Bikin semua wanita yang melihatnya, yang sedang mengupas buah, melihat kupasan buahnya tetap jalan. Apa yang terjadi? Yang terkupas tangannya, darah bercucuran. Tapi kenikmatan rohani atau kepuasan batin menatap wajah Nabi Yusuf, sakitnya tangan yang terluka tidak terasa, terus saja mengupas. Walaupun berlumuran darah, tetesan darah tidak terasa. Perihnya itu pisau yang menyayat kulit tangannya juga tidak terasa. Terapa tertutup oleh kesenangan ketika melihat wajah ketampanan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam. Baru setelah Nabi Yusuf berlalu, baru mereka menjerit. Itu baru melihat orang loh. Apalagi Allah azza wa jalla yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai, termasuk keindahan. Nah, itulah yang dimaksud meniatkan amalan untuk memperoleh wajah Allah ke surga. Dan kenikmatan yang paling puncak yang ada di surga yaitu menatap wajah Allah azza wa jalla. Adapun orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan bisa melihat wajah Allah. Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti terhalang dari bisa melihat wajah Allah. Maksudnya para ahli neraka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, bila orang-orang kafir di akhirat di neraka terhalang dari melihat Allah, menunjukkan orang-orang mukmin di surga tidak terhalang dari melihat wajah Allah. Mereka bisa melihat wajah Allah. Itulah tujuan dari setiap amalan. Dalam hadis tadi dari Utsman, Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia meniatkan perkataannya hanya untuk memperoleh wajah Allah azza wajalla. Dan di dalam hadis ini terkandung salah satu syarat masuk surganya seseorang atau diharamkannya atas neraka bagi seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Syaratnya tersebut adalah harus ikhlas mengatakan la ilaha illallahnya dalam rangka ingin memperoleh ridha Allah, wajah Allah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla. Dan itulah ikhlas. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah demi kepentingan dunia, baik demi kepentingan dunia itu umpamanya untuk harta, jabatan, popularitas, dan yang sejenisnya seperti yang dilakukan orang-orang munafik, maka dia tidak akan memperoleh keutamaan yang Allah janjikan. Atau umpamanya keuntungan dunia, banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah 10.000 kali dalam rangka apa? Agar dagangannya laris, agar ujiannya lulus, agar jodohnya lebih mudah. Ni amalkan la ilaha illallah 10.000 kali. Setelah umpamanya kecapai, berhentilah dia la ilaha illallah. Ya, ya. Jadi jelas niatnya karena apa? Karena dunia. Maka tidak terkena dengan hadis tadi. Tidak akan memperoleh jaminan diselamatkan dari azab neraka oleh Allah azza wa jalla. Inilah syarat yang pertama agar akidah atau tauhid kita itu bisa mempermudah jalan menuju surga. Syaratnya pertama adalah ikhlas. Yang kedua, syarat yang kedua adalah berilmu. Maksud berilmu adalah mengetahui makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, tidak hanya ucapan di bibir semata-mata. Sehingga banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah puluhan ribu kali, tapi amalan yang dilakukan badannya menggugurkan atau bertolak belakang dengan ucapan la ilaha illallah 10.000 kali, tapi minta ke penghuni kubur, wahai mbah yang menghuni kuburan ini, lancarkan jodoh saya. Katanya la ilaha illallah, tapi kok berdoa kepada mbah? Gugur ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia tidak tahu makna yang terkandung dan konsekuensi yang harus dia jalankan seusai mengatakan la ilaha illallah. Adapun ilmu didalili oleh sabda Rasul alaihi salatu wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang mati dalam keadaan dia mengetahui tentang isi kandungan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Apa syaratnya? Wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Dia mengetahui itu. Dan konsekuensinya tentu saja juga dia ketahui. Konsekuensi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah adalah hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Hanya berdoa kepada Allah, hanya minta kepada Allah dan tidak berdoa dan meminta kepada selain Allah, baik kepada malaikat, kepada nabi sallallahu, kepada ruh-ruh para wali yang sudah meninggal, enggak. Itu kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah dan tahu maknanya. Inilah yang kedua, syarat yang kedua. Maka orang yang bodoh, la ilaha illallahnya tidak dengan penghayatan, tidak dengan mengetahui konsekuensi yang harus dia pikul. Makanya seusai mengatakan la ilaha illallah, maka dia kemudian minta-minta kepada selain Allah. Batallah ucapan la ilaha illallah. Syarat ketiga adalah yakin. Tidak ragu sedikit pun bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang wajib disembah secara benar. Selain Allah enggak ada lagi yang berhak disembah. Yakin ini menjadi syarat masuk surganya orang yang mengatakan la ilaha illallah berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Afan, bukan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata dalam salah satu hadisnya, kata beliau ya, bahwa man qala la ilaha illallah atau la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Siapa orang, seorang hamba yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ragu kepada la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi syaratnya adalah tidak ragu. Apa arti tidak ragu? Yakin. Diperkuat dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Man laqita yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapa orang yang engkau temui, ya? Dan dia menyaksikan la ilaha illallah dengan keyakinan sepenuh hatinya, maka beritahukan kabar gembira dia dengan surga. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi, Abu Hurairah dan para sahabat lain sedang ngumpul. Tiba-tiba Nabi minta izin pergi sebentar. Mungkin mau buang hajat atau apa, oleh para sahabat dibiarkan pergi dan para sahabat tetap ngumpul. Tapi kok lama Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak datang lagi, maka semua merasa khawatir. Khawatir ada apa-apa dengan Nabi SAW, khawatir ketemu orang kafir, kemudian dibunuh atau diapa. Lalu semua berpencar mencari. Abu Hurairah radhiyallahu an melewati sebuah kebun kurma, lalu yang dipagar, lalu ada pagarnya yang bolong, lalu dia moncor seperti moncornya binatang. Ternyata ada Rasulullah SAW di sana. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, nah, apakah kamu Abu Hurairah? Iya, saya Abu Hurairah. Ya. Ini berikan dua sendal. Ini ambil dua sendal ini. Lalu keluarlah kamu dari kebun ini. Siapa saja yang kamu temui, seseorang, lalu dia mengatakan atau bersaksi la ilaha illallah dengan sepenuh hatinya, maka berikan kabar gembira dengan surga kepadanya. Asal dengan saat mustaiqinan biha biqalbuhu, dia mengatakan la ilaha illallah itu dengan sepenuh keyakinan dalam hatinya. Dan ini menjelaskan bahwa syarat yang ketiga agar la ilaha illallah kita memasukkan kita ke dalam surga adalah sepenuh keyakinan tanpa ragu. Siapa yang ragu, maka dia tidak terkena dengan jaminan surga. Itulah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah asidku. Asidku itu jujur, benar-benar, enggak pura-pura. Sungguh-sungguh. Asidku atau kejujuran maknanya adalah berbicara sesuai fakta. Faktanya hatinya yakin. Dia berilmu tentang la ilaha illallah. Lalu dia omongkan secara lisan. Itu jujur. Sebenarnya. Adapun kalau kepura-puraan seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu an la nashhadu annaka la rasulullah." Apabila datang kepada orang-orang munafik lalu berkata bahwa kami bersaksi bahwa kamu adalah rasulullah, kamu utusan Allah. Wallahu ya'lamu annaka la rasulullah. Allah tahu bahwa kamu itu utusan. Wallahu yashhadu anna al-munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Dia bohong. Tidak jujur dengan ucapannya. Dan orang-orang munafik mengatakan, engkau adalah Rasulullah, Allah adalah satu-satunya ilah. Dalam rangka mengejar keuntungan dunia. Karena saat itu kaum muslimin dominan di Madinah. Terlebih setelah perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Suku-suku sekitarnya berdatangan mengucapkan selamat dan mengadakan perjanjian damai, perjanjian kerjasama. Dominasi Nabi dan kaum muslimin di Madinah menyebabkan siapa yang tidak masuk Islam atau tidak mengadakan perjanjian damai atau kerjasama dengan Nabi SAW, dia akan rugi. Secara duniawi rugi. Secara politis rugi. Terancam dengan bahaya terserang musuh yang tidak akan dibela oleh Nabi dan kaum muslimin. Makanya sebagian manusia ada yang masuk Islam sekedar dalam rangka itu. Tidak dengan kesungguh-sungguhan. Mereka orang-orang munafik yang ditokohi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus. Abdullah, hamba Allah. Tapi karakternya bertolak belakang dengan namanya. Nah, orang-orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat tentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW hanya pura-pura, tidak sejujurnya. Maka kepura-puraan inilah yang membatalkan syahadatnya di mata Allah Azza wa Jalla. Nah, ini lebih berbahaya ketika ada kesempatan untuk menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, mereka melakukannya. Mereka itu musuh dalam selimut. Lebih berbahaya karena apa? Karena mereka bisa mencelakakan kaum muslimin tanpa tersadari. Kalau musuh yang nyata kan jelas. Kita bisa waspada, bisa persiap-siap gitu ya. Tapi kalau musuh dalam selimut, dia dianggap kawan padahal menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan. Makanya azab bagi orang-orang munafik kayak begitu lebih dahsyat. Innal munafiqina fidarkil asfali minanar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Paling bawah berarti paling dahsyat siksanya. Itulah syarat yang keempat, yaitu apa? As-sidqu. Syarat yang kelima. Kita selesaikan dulu ya. Dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah yakin sudah, ilmu sudah, sidik sudah, dan yang kelima adalah al-inqiyad. Ikhlas sudah ya. Makna al-inqiyad adalah tunduk dan patuh. Taat. Kepada apa? Kepada isi dari kalimat ini. Itu inqiyad. Kemudian syarat yang keenam, mahabbah. Lawannya benci. Mahabbah apa? Cinta. Dan syarat yang ketujuh adalah qabul. Yang qabul itu artinya menerima. Ada orang yang faham isinya, tapi menolak. Contohnya siapa? Orang-orang musyrikin kafir Quraisy. Wa idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bertakabur. Lalu mengatakan atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kita ini harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita yang banyak demi mengikuti tukang syair yang gila ini? Orang-orang musyrik, karena mereka orang Arab. La ilaha illallah dalam bahasa Arab. Mereka paham isinya dan paham apa konsekuensinya. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, konsekuensinya apa? Semua sembahan lain harus ditinggalkan. Hanya satu yang disembah oleh mereka itu Allah. Itu konsekuensinya. Dan mereka tidak mau. Apakah orang-orang musyrik meyakini Allah itu satu-satunya pencipta, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan? Ya, meyakini. Apakah mereka juga menyembah Allah? Ya, menyembah Allah. Orang-orang musyrik juga menyembah Allah. Loh, kalau begitu kenapa mereka disebut musyrik dan disebut dianggap kafir? Karena selain menyembah Allah, mereka juga menyembah sesembahan lain. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sebelum dia masuk Islam, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, "Sab'ah. Wahid fis sama' wa sittah fid dunya." Ada 7. Satu yang ada di langit dan 6 yang ada di bumi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilah mana, sembahan mana yang paling kamu takuti, yang paling kamu cintai? Dia menjawab, alladzi fis sama. Yang ada di langit. Yang dimaksud yang ada di langit siapa? Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, u'budillah watruk masywa. Kalau begitu, sembahlah oleh kamu hanya Allah dan tinggalkan yang lainnya. Dari sini kemudian Imran bin Husain kemudian mikir benar, kemudian masuk Islam. Dan ini mengisyaratkan orang-orang musyrik zaman dahulu juga menyembah Allah. Karena yakin Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi madarat dan manfaat kepada seluruh makhluk. Allah menyatakan wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Siapa yang memiliki arasy yang agung? Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada makhluk? Allah. Makanya mereka menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala lain. Itulah yang disebut dengan musyrik. Oleh karena itu ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, ucapkan olehmu la ilaha illallah, mereka takabur. Lalu mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami demi mengikuti tukang syair yang gila ini? Yang dimaksud tukang syair yang gila adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak walaupun berilmu dan paham dan yakin benar, tapi menolak karena enggak mau meninggalkan sembahan-sembahan lain. Lalu para ulama juga menjelaskan alasan kenapa enggak mau meninggalkan sembahan-sembahan lain. Salah satunya karena takut kehilangan ketokohan mereka di hadapan para pengikutnya. Dan ini menunjukkan bahwa syarat la ilaha illallahnya menyelamatkan dia ke dalam surga harus qabul, menerima. Tidak sekedar yakin, tidak sekedar berilmu. Sebab orang musyrik juga yakin dan berilmu, tapi mereka menolak. Nah inilah 7 syarat yang wajib dipenuhi dalam la ilaha illallah dengan 7 syarat tadi. Luruslah akidah orang itu dan memperoleh jaminan surga seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang tadi diterangkan. Berdasarkan hal itulah maka teranglah bahwa dari sisi ini lurusnya tauhid kita, benarnya akidah kita menjadi jalan selamatnya kita dari neraka dan jalan mudah untuk bisa masuk surga. Karena adanya jaminan dari Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah sesi pertama ini saya pikir cukup karena sudah jam hampir jam 12 ya, kurang 8 menit. Sebentar lagi zuhur. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Zuhur jam berapa? 12 pas? 12 lewat 3, sehingga ada sisa waktu kira-kira 11 menit untuk bertanya jawab. Dipersilakan apabila ada pertanyaan. Baik, kalau ikhwan bisa langsung secara lisan, kalau akhwat boleh lewat lewat surat. Iya, mohon diberikan penjelasan. Satu, mengapa kita harus mendahulukan dakwah tauhid sebelum mendakwahkan yang lain? Mengapa kita tidak memperbaiki sistem pendidikan atau ekonomi atau politik dahulu sebelum memperbaiki tauhid? Pertanyaan yang bagus. Kenapa kita harus mendahulukan tauhid? Pertama, karena begitulah Nabi selesai berdakwah 13 tahun di Mekah, beliau mendahulukan tauhid. Padahal sistem sangat rusak. Penyimpangan lain ada perjudian, ada perzinahan, ada mabuk-mabukan, ada pembunuhan, ada riba. Semuanya itu penyimpangan yang kotor. Tapi oleh beliau dibiarkan dulu. Dan beliau lebih fokus untuk memperbaiki kerusakan yang terparah, yaitu tauhid. Kenapa kita harus mendahulukan tauhid? Karena begitulah dakwah Nabi SAW. Kedua, walaupun rusak mana sistem di zaman Nabi dengan di zaman kita? Rusak di zaman Nabi SAW sistemnya, sistem politiknya amburadul, sistem ekonominya penuh riba dan hal-hal haram lainnya, apalagi sistem pendidikannya dan yang lain. Tapi oleh Nabi SAW dibiarkan dulu. Yang beliau dakwahkan hanyalah apa? Tauhid. 13 tahun tuh. Judi belum dilarang, ya. Mabuk belum dilarang saat itu. Riba belum dilarang. Tapi yang dilarang adalah seburuk-buruk keburukan, yaitu syirik. Dan yang diserukanlah sebaik-baik kebaikan, yaitu tauhid. Yang didahulukanlah hak Allah. Tauhid itu hak Allah. Sedangkan yang lain-lain, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, itu hak manusia. Mana yang harus didahulukan, hak Allah atau hak manusia? Hak Allah SWT. Itu yang pertama. Alasan kedua, kenapa tauhid harus didahulukan? Sebab tauhid adalah sebaik-baik kebaikan dan lawannya itu syirik adalah seburuk-buruk keburukan. Keburukan terburuk adalah syirik. Kebaikan terbaik adalah tauhid. Coba umpamanya, kenapa sih kita mempelajari tata cara sholat yang benar? Kita takut salah dalam hal sholat, lalu gak diterima. Dan tidak diterima dalam hal sholat berbahaya bagi kita di akhirat. Kenapa kita mempelajari sistem ekonomi Islam? Takut ada transaksi ekonomi yang menurut kita benar, padahal salah, lalu haram yang kita makan. Dan itu dosa. Kenapa kita mempelajari politik Islam? Khawatir kita salah dalam berpolitik, lalu dosa gitu kan. Nah, padahal semua yang tadi jelaskan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang kadarnya lebih kecil dibanding dosa syirik. Kita dahulukan tauhid, kita pelajari tentang tauhid karena penyimpangan dalam masalah tauhid lebih fatal dibanding penyimpangan dalam masalah lainnya. Kita salah sholat, terjerumus ke dalam bid'ah. Dosa enggak? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Kafir atau syirik enggak kita kalau sholat kita salah? Enggak, kita tetap muslim. Kita makan riba, kita judi, kita mabuk. Dosa besar enggak? Dosa besar. Apakah dengan judi, mabuk, dan riba kita kafir, keluar dari Islam dan musyrik? Tidak. Kita tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Nah, coba kalau umpah kita terjerumus ke dalam syirik karena ketidaktahuan kita tentang tauhid. Karena kita melalaikan aspek tauhid, lalu tanpa tersadari kita terjerumus ke dalam syirik. Itu lebih fatal. Kita bisa keluar dari Islam. Seluruh amal kebaikan kita ini terhapus. Allah menyatakan la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu syirik, gugur semua amal-amal kebaikan kamu. Dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita mempelajari hal-hal lain agar tidak salah dalam hal-hal tersebut. Maka mempelajari tauhid harus lebih lagi, karena kesalahan dalam masalah itu jauh lebih fatal. Bisa musyrik, bisa kafir, keluar dari Islam. Adapun penyimpangan dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, dalam masalah yang lain-lain, hanya sampai kepada dosa besar. Yang kadar dosanya jauh di bawah syirik. Kalau kita mati dalam keadaan dosa besar tapi tidak syirik, masih bisa diampuni. Tapi kalau kita mati dalam keadaan syirik tanpa ditobati, enggak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa itu terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun kebawa mati dan tidak ditobati, lima yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karena itulah, maka tauhid lebih dahulu. Ketiga, alasan ketiga. Tujuan diciptakannya kita ini untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa semua lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Sehingga beliau menyatakan, dan ini dikutip oleh para mufassirin seperti Imam Ibnu Katsir, illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, artinya kecuali untuk mentauhidkan Aku dalam hal ibadah. Oleh karena tauhid adalah tujuan utama, maka itu yang harus didahulukan. Aspek lainnya aspek pendukung dari tauhid tersebut. Aplikasi dari tauhid. Kalau tauhidnya keliru, syirik, maka aplikasi dari tauhid juga akan keliru. Berdasarkan hal itu dan seabrek alasan-alasan lainnya, maka kita mendahulukan tauhid. Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk diangkat jadi raja penguasa? Ya pernah, Muhammad, kalau kamu berbuat semua ini agar kamu ingin jadi apa pemimpin, kami angkat kau jadi pemimpin, gitu kan? Kalau ingin kaya, kami kumpulkan kekayaan kami berikan kepadamu. Kalau ingin wanita, pilih mana yang paling cantik, kami berikan kepadamu, kan gitu ya? Kalau Nabi SAW untuk menduhulkan aspek lain, sok, jadikan saya raja. Nah, setelah jadi raja, didakwahkan Islam melalui kekuasaan, kan bisa begitu? Kalau enggak dihukum, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak begitu. Tidak menerima tawaran itu. Ini menunjukkan bahwa tauhid memang harus didahulukan dibanding yang lain-lain. Apakah pembagian tauhid hakimiyah termasuk pembagian yang benar selain tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Hakimiyah sudah tercakup dalam rububiyah. Makna rububiyah adalah Rabb itu maknanya Khalik, Malik, Hakim, ya, Mudabbir, Raziq, Muhyi, Mumit, Nafi, Dhar, gitu ya. Makna Rabb adalah yang menciptakan, yang menjadi raja, yang menguasai, yang menjadi hakim, yang menjadi mudabbir, dan seterusnya. Sudah tercakup itu. Tidak perlu ada pemisahan tersendiri dengan tauhid hakimi. Apalagi tauhid hakimiyah bertendensi larinya kepada masalah politik nanti. Tauhid dilarikan ke fikih siyasah. Bukan murni tauhid itu sendiri. Oleh karena itulah maka para ulama tidak ada yang secara spesifik mengadakan pembagian tauhid hakimiyah menjadi bagian dari tauhid tersendiri. Nah, itu sudah tercakup dalam rububiyah. Oleh karena itulah maka para ulama membahas rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu sudah mencakup seluruh aspek tauhid termasuk hakimiyahnya. Ada yang menggugat, bukankah di zaman Nabi SAW tidak ada pembagian tauhid kepada tiga bidang itu, ya? Sehingga banyak mengatakan itu pembagian tauhid menjadi tiga itu bid'ah, gitu kan? Kita jawab, apa pembagian tauhid itu memang betul rumusan para ulama. Sama halnya dengan ilmu lain di luar tauhid seperti tajwid, nahwu sharaf dan seterusnya. Dalam tajwid kita mengenal ada idhar. Ketentuannya bila nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Ada enggak istilah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Para ulama setelahnya yang merumuskan istilah itu dan ketentuannya. Ya. Tapi tajwidnya itu sendiri, idharnya itu sendiri, idgham, iqlabnya dan ikhfanya ada di zaman Nabi. Ada enggak idhar di zaman Nabi? Ada. Contohnya mana? Nih, man. Mana? Itu idhar. Hanya saat itu belum diistilahkan dengan istilah idhar. Ada enggak ikhfa? Ada. Di zaman Nabi SAW. Apa contohnya? Banyak. Umpamanya min qabl. Umpamanya. Itu ikhfa. Tapi saat itu belum disebut ikhfa. Ikhfanya sudah ada, hanya istilahnya dan ketentuannya belum dirumuskan. Ada enggak umpamanya dalam ilmu nahu ada istilah mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada naibul fa'il dan seterusnya. Ada enggak istilah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Mubtadanya ada? Ada. Mubtada itu kan artinya isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Apa contoh mubtada di zaman Nabi ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu mubtada. Karena dia isim atau kata benda yang ada di awal kalimat. Tapi saat itu belum disebut dengan sebutan mubtada. Ya. Nah, apakah karena pembagian hukum nun mati dalam ilmu tajwid atau dalam ilmu nahu itu bid'ah? Tak ada seorang pun yang mengatakan tajwid itu bid'ah. Ilmu nahwu itu bid'ah. Enggak ada. Padahal di zaman Nabi enggak ada. Baik ilmunya, rumusannya maupun istilah-istilahnya. Nah, lalu untuk memudahkan manusia mempelajari tata cara baca Quran, tata cara mengajarkan Al-Quran, oleh para ulama dirumuskan berdasarkan apa yang mereka dapati dari Rasulullah SAW. Agar bisa membaca dengan benar, oh kalau nun mati ini menghadapi huruf-huruf alif, huruf ha, kha, huruf apa nama ain, ghin dan ha gitu ya, ini nunnya harus jelas tuh. Jelas itu bahasa Arabnya idhar, menjelaskan. Lalu dinamailah ini idhar. Ketentuannya bila nun mati menghadapi huruf-huruf ini. Dengan cara adanya istilah dan rumusan itu, kita mudah belajar dan mudah mengajarkan. Tapi tidak menyimpang dari apa yang ada di zaman Nabi SAW. Tapi itu adalah perumusan teori yang mereka ambil dari apa yang ada di zaman Nabi SAW. Ada enggak yang mengatakan ilmu tajwid bid'ah itu? Idhar, idgham, ikhfa, iqlab itu bid'ah semua. Enggak ada di zaman Nabi. Ada enggak yang mengatakan begitu? Enggak ada. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il enggak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah. Apa ada yang mengatakan begitu? Enggak ada. Tapi giliran para ulama dari ayat, dari hadis merumuskan. Nih, tauhid ini ada tiga berdasarkan ayat dan semuanya. Itu para ulama, ahlinya dalam masalah itu. Untuk apa? Untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari tauhid dan mengajarkan tauhid secara benar. Ijtihad para ulama itu. Apanya ijtihad? Bukan isi dari tauhid, tapi istilahnya dan rumusan-rumusannya. Esensinya bukan ijtihad. Itu isi Quran dan hadis yang zahir. Maka para ulama berdasarkan nas ayat, nas hadis yang sahih, ucapan para sahabat meneruskan. Tauhid ini ada tiga. Uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Loh hakimiyah enggak ada? Sudah ada dalam rububiyah. Loh mulkiyah enggak ada? Ada dalam rububiyah. Sudah lengkap loh. Kenapa ini disebut bid'ah? Karena enggak ada di zaman Nabi SAW. Kenapa ilmu tajwid enggak disebut bid'ah? Kenapa nahwu sharaf enggak disebut bidah? Kenapa istilah dalam mustalahul hadis ini ada hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu? Enggak disebut bidah. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Kan begitu ya? Kenapa kaidah usul fiqih tidak disebut bid'ah? Padahal itu enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah-kaidah dirumuskan oleh para ulama hasil penelaahan dari Quran dan Sunnah agar manusia mudah dalam mempelajari dan mengajarkan. Begitu juga dengan tauhid dan pembagian serta istilah dan kaidah-kaidahnya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, bagaimana cara dakwah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh membuat partai, ormas, atau jamaah tertentu sebagai sarana dakwah? Ini dibahas menjadi satu materi daurah. Ya. Tidak bisa dibahas dalam tanya-jawab yang hanya 5-10 menit. Karena apa? Penjelasannya panjang. Ayat dan hadisnya banyak. Kaidah yang harus kita bahas juga begitu luas. Dibutuhkan waktu tidak cukup 1-2 kali pertemuan, tapi harus dalam satu daurah dengan judul umpamanya cara dakwah yang sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau manhaj dakwah Nabi. Nah, itu baru terbahas itu. Dan tema kita sekarang bukan itu ya. Ya, waktunya sudah habis, sudah lewat. Waktu zuhur di sini sudah masuk. Kalau di Indonesia baru jam 10 lewat 10. Kalau di sini sudah jam 12 lewat 10 menit. Nanti kita break dulu untuk sholat zuhur, makan siang. Dan setelah itu baru kita mulai lagi jam 1:30 ya. 1:30 di sini berarti 11:30 di Bandung. Berarti kepotong waktu zuhur di sana. Gak apa-apa ya. Cukup sampai sini saja dulu. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.